nasib yang mengenaskan harus terjadi lagi. Bukan mau suuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang. Kesempatan tetap terjadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Yang engkau